Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam hari ini dimudahkan kembali untuk kita melaksanakan majelis ilm ba'dal maghrib ini, di mana tentunya karena kita masih dalam masa-masa pandemi adanya wabah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan dari berbagai hal yang dibenci dan dimurkainya, dan kita berlindung kepada Allah dari segala yang bisa menjadikan diri-diri kita tergelincir dari hal-hal yang Allah ridhai dan Allah cintai. Maka tentunya kami senantiasa mengingatkan pada diri kami pribadi dan antum semuanya, terkhusus di majelis ilm ini, untuk senantiasa menjaga apa yang dipesankan oleh para aparatur pemerintah kita, selalu menjaga jarak, mengenakan masker, dan menghindari yang namanya kerumunan. Semoga Allah menjadikan diri-diri kita orang yang di dalam melaksanakan asbab hissiyah didasari dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam hari ini musta'inan billah kita meneruskan pelajaran kita terkait dalam pelajaran fiqh dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang merupakan karya salah satu ulama kita. Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Ibn Abdillah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita di malam hari ini masuk pada bab baru, yaitu Babul Haid. Sebuah bab yang sangat penting, membahas spesifikasi kaum wanita. Walaupun demikian, namun hal ini sangat perlu bagi kaum rijal juga, dikarenakan mereka adalah qawam ala nisa, orang-orang yang akan memimpin dan mengendalikan kaum wanita. Dan mereka akan ditanya oleh kaum wanita tentang hukum-hukum dan seterusnya. Sehingga walaupun bab ini membahas tentang kewanitaan, namun kaum rijal juga sangat memerlukannya. Babul haid, bab mengenai haid. Apa itu haid? Haid diterangkan para ulama lughatan, pengertiannya secara bahasa adalah as-sailan, yaitu mengalir. Adapun pengertian secara istilah syariat, huwa damun tabi'i jibillah yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumatin min ghairi maradin wala wiladah. Diterangkan para ulama, yang namanya haid adalah damun tabi'iyah, darah yang merupakan tabiat kaum wanita, jibillah yang Allah tetapkan sebagai kudrah mereka, yakhruju min qa'rir rahim, yang keluar dari rahim kaum wanita, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang telah diketahui, min ghairi marad wala wiladah, bukan karena sebab sakit dan bukan pula karena sebab melahirkan. Dari definisi ini, maka kita mengetahui bahwasannya darah yang keluar dari farjil mar'ah, farjinya kaum wanita, ada beberapa macam. Sebagaimana dalam definisi, kita ulang, haid adalah dam tabi'iyah jibillah, darah yang merupakan tabiat kaum wanita dan kudrah mereka. Ini keluar daripada ini darah nifas, darah fasid dan istihadhah. Yakhruju min qa'rir rahim, yang mana keluarnya dari rahim, keluar daripada ini adalah darah nifasid. Fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang diketahui, mengeluarkan di sana dam istihadhah, yakni keluar daripadanya darah istihadhah ataupun yang lainnya dari tiga macam darah yang disebutkan di depan. Min ghairi maradin, bukan karena sakit. Kalau keluarnya karena sakit, ini bisa jadi karena jurah habis operasi keluar darah, bukan haid. Atau karena sakit adanya luka pada urat saluran darah yang kadang menjadi istihadhah. Naam. Wala wiladah, dan bukan pula dengan sebab melahirkan. Kalau dengan sebab melahirkan namanya nifas. Sehingga darah yang keluar dari wanita diterangkan para ulama arba'atu anwa, waqila khamsah, ada empat macam dan sebagian mengatakan ada lima. Yang pertama damul haid, darah haid yang telah kita ketahui definisinya. Yang kedua damun nifas, darah nifas, yaitu yang keluar dari farjil mar'ah bisababil wiladah, dengan sebab melahirkan. Keluarnya dengan sebab melahirkan, sama saja melahirkan normal ataupun sesar, dikategorikan nifas. Nah, karena dengan sebab melahirkan. Yang ketiga adalah damul istihadhah, darah istihadhah, yaitu darah yang keluar enam dari kaum wanita dari jenis pendarahan. Enam, semacam kayak pendarahan, yaitu seperti pendarahan ngalir, terus mengalir terus menerus, disebabkan karena adanya luka. Kadangkala satu tahun penuh, kecuali sedikit terhentinya. Ini istihadhah. Kemudian yang keempat damul fasid, yang disebut darah fasid, darah rusak atau kotor. Di antara macam darah fasid adalah yakni darah yang keluar dari kaum wanita dikala mereka mengalami as-suqut, yakni miskram, lahir, janin lahir sebelum 4 bulan. Seorang mengandung, ada janinnya, kemudian mengalami keguguran namun dalam usia kandungan belum 4 bulan atau belum ditiupkan padanya roh, maka di sini darahnya dihukumi darah fasid, bukan nifas, bukan pula haid. Ini yang diterangkan para ulama, 4 macam darah. Waqila khamsah, dan di sebagian mengatakan ada 5. Yang kelima adalah damun mahmum, mubham, damun mubham, yakni darah yang meragukan. Yang ini kembalinya ima kepada fasid atau istihadhah atau dia itu haid nanti. Barakallahu fikum. Itulah macam-macam darah yang kadangkala keluar dari kaum wanita. Di mana dari 4 atau 5 macam darah ini yang berkaitan dengan hukum adanya taharah dan juga larangan terkait ibadah adalah 3 macam, yaitu darah haid dan nifas serta istihadhah. Sehingga para ulama kebanyakannya hanyalah membicarakan 3 jenis ini, haid, nifas, dan istihadhah. Dan kita akan mempelajari tentang perkara ini musta'inan billah, dengan terus memohon kepada Allah kefahaman, karena ini merupakan salah satu pembahasan yang berkaitan erat dengan hal, keadaan, dan juga tabiat, bahkan bi'ah, lingkungan yang wanita tersebut berada padanya. Barakallahu fikum. Qala fadilatu syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, wa bima annahu damun tabi'i fa innahu yakhtalifu bihasabi halil unsa wa bi'atiha wa jawwiha, walidzalika takhtalifu fihi an-nisa'u ikhtilafan mutabayyinan zahira. Berkata al-allamah fadilatu syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, wa bima annahu damun tabi'i, dan dengan disebabkan bahwasanya haid merupakan darah kebiasaan, tabiat yang Allah jadikan kudrah wanita. Naam, tabiat yang Allah jadikan sebagai kudrah wanita. Maka fa innahu yakhtalifu, maka haid itu berbeda-beda dialami oleh kaum wanita. Si A dengan si B berbeda. Si A 2 hari selesai, B 10 hari, yang lain mungkin 1 hari. Nah, berbeda-beda antara kaum wanita. Bihasabi halil unsa, disesuaikan dengan keadaan wanita tersebut. Wabi'atiha, dan lingkungannya, pola hidup dia. Wajawwiha, dan juga kondisi cuaca di kala itu. Walidzalika takhtalifu fihi nisa ikhtilafan mutabayyinan zahira. Oleh karena itu terjadi perbedaan di dalam haid ini dialami oleh kaum wanita dengan perbedaan yang sangat jelas lagi nampak. Sehingga barakallahu fikum, dikarenakan darah haid ini tabiat, namanya tabiat berbeda-beda. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memiliki perhatian dalam pelajaran ini secara khusus, karena tidak bisa hukum yang diberlakukan kepada satu orang berlaku untuk yang lainnya, yakni pada haid tadi. Kenapa demikian? Karena berbeda-beda keadaan wanita satu dengan yang lainnya. Kita kembali ke kitab. Qala fadilatu syekh al-allamah Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah, babul haid, bab yang menerangkan tentang haid. Qala wal aslu fi dammil ladhi yusibul mar'ah annahu haidun bila haddin lisinnihi wala qadarihi wala takarrurihi. Beliau menerangkan wal aslu fi dammi alladhi yusibul mar'ah, hukum asal pada darah yang mengena kaum wanita, yakni yang keluar dari farji wanita. Annahu haid, sesungguhnya itu adalah haid. Bila haddin disinnihi, tanpa adanya batasan umur terjadinya atau mengalaminya. Wala qadrihi, dan tidak pula ada batasan kadar waktunya. Wala takarrurihi, dan tidak pula berulang-ulangnya. Dalam poin ini, maka barakallahu fikum, beliau rahimahullah memberikan kaidah ringkas. Asal, hukum asal pada darah yang menimpa kaum wanita, yakni yang keluar dari farjinya, adalah dikuhuh, dihukumi haid. Kenapa demikian? Karena ini merupakan tabiat yang Allah tanamkan pada wanita, di mana haid tersebut tidak ada batasan umur mereka mengalaminya, dan tidak ada kadar batasan harinya, dan tidak ada pula ketentuan berulang-ulangnya. Dalam poin ini, beliau mengisyaratkan kepada beberapa masail. Yang pertama adalah permasalahan ad-damul ladzi yusibul mar'ah, darah yang menimpa kaum wanita, yakni yang keluar dari rahim. Di mana kita tadi telah mengetahui darah yang keluar dari kaum wanita, ada yang mengatakan 4 macam, ada yang mengatakan 5 macam. Barakallahu fikum. Yang kedua, bila haddin li sinnihi, maka di sini terjadi atau bisa diambil beberapa masalah. Yang pertama adalah permasalahan apakah pada haid itu berlaku tentang batasan umur. Enam, apakah pada haid berlaku batasan umur? Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, di mana umur seorang mengalami haid, keadaan wanita mengalami haid dikaitkan dengan umurnya, ada 3 keadaan. Dan dari 3 keadaan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama adalah aqallu sinnihi, aqallu sinnaha, atau sinniha, yaitu umur minimal mengalami haid. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tis asinin, yaitu 9 tahun. La yumkinu an tahidhal mar'atu qabla tis asinin. Kata mereka, tidak mungkin wanita mengalami haid sebelum umur 9 tahun. Liannallaha ajral 'adata alla tahidul mar'atu illa li tis'i sinin fa'akthar. Dikarenakan Allah telah memperjalankan adat bagi wanita di mana mereka tidak mengalami haid kecuali kalau sudah 9 tahun atau lebih. Falau ja'aha damun qabla tis'i sinin fa innahu la yu'tabaru haidun. Menurut jumhur, Kalau seandainya datang darah, yakni keluar darah, sebelum umur 9 tahun, maka tidaklah dianggap sebagai haid. Apa dasar ucapan mereka? Dalil yang mereka gunakan adalah asar dari Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau mengatakan, "Idza balaghatil jariyah tis'asinin fahiyam ro'ah." Apabila anak perempuan itu telah mencapai 9 tahun, fahiyam ro'atun, maka dia dianggap sebagai wanita dewasa. Maknanya mengalami haid, sudah bisa mengalami haid. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi secara mu'allak ta'liqan, yakni setelah hadis 1109. Demikian pula Al-Baihaqi mengeluarkan dalam Sunanul Kubra jilid yang pertama halaman 319. Ini pendapat pertama, yakni pendapat jumhur ulama, tidak mengalami haid kecuali kalau sudah 9 tahun. Barakallahu fikum. Itu umur minimalnya. Sebagai bukti, apakah mungkin anak 9 tahun mengalami haid? Muncul pertanyaan berikutnya. Maka dibawakan di sini sebuah asar atau sebuah kisah dari Imam Syafi'i yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan jilid yang pertama halaman 139, yakni kisah Al-Imam Syafi'i yang pergi ke negeri Yaman. Maka beliau menyatakan, ra'aitu jaddatan laha ihda wa ishruna sanatan. Beliau mengatakan, aku melihat seorang nenek. Nenek dalam keadaan umurnya masih 21 tahun. Sudah jadi nenek. Subhanallah. Bagaimana itu? Ketika ditanya, ternyata wanita ini wanita yang subur. 9 tahun sudah bersuami. Dia mengandung. Kemudian punya anak. Dan anak yang lahir darinya perempuan yang dalam keadaan seperti ibunya. Sehingga ketika 21 tahun, 9 tahun, 10 tahun lahir, tambah 9 tahun, 19 nikah. Nah, 20 lahir, nah, cucu. Neneknya baru berumur 21 tahun. Kenapa kita bawakan ini? Karena tentunya ada tanbih bagi kita semua. Maknahu, dikatakan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang ucapan Al-Imam Syafi'i ini, annaha hamalat litis isinin, bahwasanya wanita tersebut mengandung seumur 9 tahun, wa anjabat tiflatan, dan melahirkan, yakni anak perempuan. Wa hadi tiflatu aidan hamalat litis isinin wa anjabat. Putrinya ini juga seperti ibunya, subur 9 tahun, mengandung kemudian melahirkan. Fasara mauludu tsaniyah hafizan lil ula. Maka jadilah putri dari putri yang tadi ini menjadi cucu bagi yang pertama, yaitu nenek yang tadi. Fi mudati ihda wa ishrina sanatan, masih dalam umur 21 tahun. Yang penting di sini, fadalla hadza ala anna aqala sini sinin tahidullahul mar'ah tis'u sinin. Nah, kata beliau, maka ini menunjukkan atas bahwasannya minimal umur wanita mengalami haid adalah 9 tahun. Sehingga dari sini, lebih-lebih di masa-masa yang penuh dengan fitnah seperti ini, kita para aulia, al-banat, ini banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa menjaga mawali kita. Ternyata 9 tahun memungkinkan untuk bisa punya anak. Jangan meremehkan, lah masih kecil. Justru dijaga. Justru dijaga. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada Asma bintu Abi Bakar. Ketika dikala beliau sudah mulai dewasa. Nah, maka dilatih untuk menutup aurat secara benar. Ya Asma innal mar'ata la tura minha illa hada wa hada au kama qal. Atau idha hadat la tura anha illa hada wa hada. Wahai Asma, wanita itu kalau sudah mengalami haid tidak boleh dilihat kecuali ini dan ini, wajah dan telapak tangan. Ini berarti menunjukkan perhatian yang sangat dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam untuk menjaga aurat-aurat mereka. Itu di zaman nubuwah yang manusia ketika itu masih mengagungkan norma-norma Islam. Para sahabat Nabi sahabiyah mengagungkan. Namun ternyata di masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ketat kepada perhatian kepada enam aurat wanita. Sehingga di sini jangan kita menyepelekan. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai usia minimal. Namun di sini ada khilaf. Ada khilaf. Di mana para ahli tahqiq mengatakan yang benar atau nanti ditahqiq oleh beliau, dan ini yang dipilih oleh beliau adalah tidak ada batasan minimal umur mengalami haid. Yang menjadi patokan adalah khurujud dam, keluarnya darah. Ini yang dipilih oleh ahli tahqiq yang banyak. Nah, ini kita ringkas. Nah, pendapat yang menyatakan bahwasanya usia minimal mengalami haid 9 tahun ini dinyatakan lemah. Dan yang benar bahwasanya tidak ada batasan usia awal mengalami haid. Yang menjadi patokan adalah khurujud dam, keluarnya darah haid. Sehingga nanti kita harus mengetahui sifat darah haid. Nah, barakallahu fikum. Keadaan kedua, pembahasan mengenai yaitu umur yang dia itu akhir mengalami haid. Aksaru sinni al-haid. Naam, yakni akhir akbaru sinil haid, yakni paling tuanya mengalami haid itu umur berapa? Menopos itu umur berapa? Qila khamsina sanatan. Sebagian mengatakan 50 tahun. Kalau sudah di atas 50 tahun maka tidak mengalami haid. Maka pendapat ini juga pendapat yang lemah. Karena banyak didapatkan wanita yang mereka sudah di atas 50 tahun masih mengeluarkan darah dan mensifatkan sifat darah haid. Sehingga para ahli tahqiq menyatakan la hadda li aqallihi wala li aktsa li akbar, yani li aqalli sinnihi wala li akbari sinnihi. Tidak ada batasan minimal usia mengalami haid dan maksimal mengalami haid. Maksimal mengalami haid. Tidak ada batasan umur minimal mengalami haid dan maksimal mengalami haid. Wa innamal ibratu khurujud dam. Dan sesungguhnya hanyalah yang menjadi patokan keluarnya darah. Seandainya sebelum 40 tahun, sebelum 50 tahun sudah tidak keluar darah, berarti ya sudah tidak haid. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang pertama, dan di sana ada khilaf yang panjang, namun kita ringkas yang demikian. Dengan demikian, keadaan ketiga, yakni masa produktifnya seorang wanita mengalami haid. Dengan patokan yang beliau bawakan ini bila haddin li sinihi, tentunya di sini pun memahamkan bagi kita bahwasanya yang benar tidak ada batasan usia, yang mengatakan 9 sampai 50 maka itu pun tidak benar. Paham? Ini barakallahu fikum. Ini permasalahan yang kedua dalam poin ini. Permasalahan yang ketiga, wala qadarihi, dan tidak pula ada batasan kadar mengalami haid. Di sini muncul sebuah permasalahan, kam aqallu al haid wa aktsaru. Berapa lama minimal wanita mengalami haid dan berapa maksimalnya, yakni waktunya. Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada tiga pendapat. Yang pertama, laisa li aqallil haid haddun bil ayyam wala li aktsarihi. Pendapat yang pertama, tidak ada batasan minimal wanita mengalami haid dan tidak pula maksimalnya dari sisi hari, dari sisi waktu, sehari, dua hari, tiga hari. Di mana ini merupakan pendapat Ali bin Ibnul Madini, Al-Imamul Auza'i, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Imam Malik rahimahullah, la hadda li aqalihi. Tidak ada batasan untuk minimal, yakni masa mengalami haid. Ini pendapat pertama dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat yang dipilih oleh muhaqqiqun, ahlu tahqiq dari kalangan fuqaha. Pendapat kedua, pendapat yang mengatakan aqallul haid yaum wal lailah wa aktsaruhu 15. Minimal masa mengalami haid adalah sehari semalam. Walaupun sudah kering, jangan, tunggu sehari semalam. Keluar pagi hari, tes. Terus zuhur berhenti. Asar enggak kelihatan, enggak terasa keluar. Maghrib, menurut pendapat ini, jangan sholat dulu, tunggu sehari semalam. Nah, ini merupakan pendapat mayoritasnya atau maksimalnya, yakni 15 hari. Minimalnya 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari. Ini pendapat Imam Atha, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur. Pendapat yang ketiga, aqalluhu 3 ayyam wa aktsaruhu 10 ayyam. Minimal masa mengalami haid itu 3 hari. Maksimalnya 10 hari. Yang ini merupakan pendapat Al-Imam Tsauri, Abu Hanifah dan sahibnya ini Abu Yusuf rahimahumullah jami'an. Namun para muhaqqiqun ketika mereka menempatkan yang namanya ibrah, patokan dalam haid adalah khurujud dam, sehingga mereka menyatakan laisa li aqallil haid haddun wala li aktsarihi. Tidak ada batasan masa mengalami haid dan tidak pula minimalnya ataupun maksimalnya. Sehingga di sini beliau mengatakan wala qadrihi, tidak ada batasan pada kadarnya. Di mana ini yang dipilih oleh muhaqqiqun, di antara di sini katakan wal qawlu rajih, ucapan yang kuat adalah annahu la hadda li aqalihi wala li aktsarihi, tidak ada batasan masa lama mengalami haid minimalnya dan tidak pula maksimalnya. Bal mata wujidatid dam atau bal mata wajadatid dam, maka kapan pun wanita tersebut mendapatkan keluar darah, fahiya haid, maka dia itu haid. 6, wa matang qata'ad dam, dan kapan pun berhenti darahnya, fahiya tahir, maka dia suci. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah wa Syaukani wa Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Inilah yang dipilih oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Syaukani, dan Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan guru beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir Al-Sa'di dan muhaqqiqun yang lainnya. 6. Terkait dengan kadarnya telah kita ambil. Wala takarrurihi, demikian pula berulang-ulangnya. Dalam pembahasan ini ada ta'liq dari beliau yang insyaallah kita akan teruskan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah. Semoga apa yang kita baca di malam hari ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikannya amalan saleh yang diterima. Ada benarnya datang dari Allah semata, kekeliruan dari kami pribadi dan syaitan, maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadal qadar wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.